nani kalimpat nan mato jadinyo. Songkan, apa aja indah marah dek susah panah hidup di kampung. Mangko denai pai majalan, marantau ma adu untung, nanjo para sayang. Sambaan dia basa balas sayang, menanti dirana minang. Jencame adia jo janji-janji, hibatin arek babu mati. Siang tak gaman malam tak seso, baitu risau hati nan jencame adik do janji-janji, batin arek babu mati. Siang tu agak malam tak seso, pak itu risau hati nan ko. Siliah bagang tekan jang nanti bo, pembue denang ragu jadinya nan. Bila kapung

Thank you.

karimbo painan indah kamangnya lain usahlah udah bahati ibu marato ingkun si badan diri usahlah udah bahati ibu marato ingkun si badan diri. lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar hati, takkan mampu ku sirami. Sengaja kau